antara yang mampu kepada yang kurang beruntung, berbagi kepada terutama orang-orang fakir miskin. Mari kita dengarkan keluhan orang-orang lapar. Dari batu ke hatimu, hai para hartawan, sampai hatimu membiarkan yang kelaparan. Pasang telingamu, coba dengarkan rintih yang lapar. Lapar, lapar, lapar, lapar. yakinkah dirimu bila sedekah pada orang? Tangan